anggaplah tidak mau nak kasih singgah Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Nah di atas mobil Ki, Allah kasih keringanan, namanya sholat duduk. Gimana caranya? Supaya Ki, anggaplah ini ya, tapi kasih teh dulu di samping tak. Siapa tahu dia tidak tahu kita lagi sholat. Sembahyang dulu nah, jangan ku ganggu Kak. Nanti sholat kina kok biki. Untuk. Nah, sudah, sholat bagaimana? Sholat. Kalau Allahu Akbar. Ruku, kepala dikasih goyang. Kalau ruku Ki, Allahu Akbar. Subhanallah liman hamidah. Sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sudah. Apa Pi? Tidak bisa Kak duduk Ustaz. Ada bisul di pantatku empat. Pak kepala tanda banyak nampak. Mana caranya? Sudah, Allah kasih keringanan. Tidak usah duduk, baring. Bukan sholat tidur nak, baring. Sholat baring Ki. Bagaimana caranya Ustaz? Tangan masih bergerak. Allahu Akbar. Anggaplah sana kiblat, baring maki, sini kepala tak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Tidak bisa Kak baring Ustaz? Cara apa lagi? Salat pakai isyarat. Bagaimana namanya salat pakai isyarat? Mata tak kasih goyang-goyang. Begini saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, itu salat pakai isyarat. Tinggal mata, tangan tak goyang nih. Itu pun tidak bisa Ustaz. Allah kasih dispensasi lagi. Apa? Salat dalam hati. Bagaimana caranya Ustaz? Semua bacaan salat dalam hati semua. Mata sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bisa bergerak. Gimana caranya? Pejamkan saja mata. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Masih juga tidak bisa sholat dalam hati? Gampang, bungkus, bawa di kubur. Mati itu bos. Apa Pi? Tidak ada Pak. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat.